Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'akibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini insyaallahu taala kita biidznihi au biidznillahi tabaraka wa taala akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran membaca bersama barakallahu fikum risalah Al-Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu taala yang berjudul Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi. Masih pada jawaban Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala dari pertanyaan pertama dalam risalah ini. Naam, pertanyaan yang beberapa orang menisbahkan perbuatannya kepada manhaj atau tariqah atau metode Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi taala alaihi ketika mereka dinasehati untuk tidak bergaul dan bercampur dengan ahlul batil dan ahlul bidah. Ketika disampaikan nasihat dan teguran kepada mereka, mereka menyatakan dan mengklaim bahwasannya tariqah tersebut merupakan tariqah atau cara Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alaihi pun juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan ini dan syubhat mereka tersebut barakallahu fikum dari beberapa poin. Dan poin pertama telah kita baca bersama dari risalah ini, risalah Jinayatu Tamayyu'. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan poin yang kedua yang sebagian kecilnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tapi labas kita sedikit ulang dalam rangka murajaah. Al-amru ats-tsani, kata beliau, perkara yang kedua atau poin jawaban yang kedua ialah na'rifu an samahatihi rahimahullah as-sad'a bil haqq wa annahu la yakhafu fillahi lawmata la'im. Kita mengetahui, kita mengenal tentang samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala bagaimana sikap beliau as-sad'a bil haqq, sikap yang menampakkan al-haq secara terbuka, menyampaikan al-haq terang-terangan apa adanya. Naam. La mudahanah wa la mujamalah, tanpa ada sikap menjilat, tanpa ada sikap berbahasa basi, bersikap bermanis muka. Memang demikian Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, demikian beliau duduk bersama mereka, duduk dengan ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul batil, tetapi tidak kemudian apa? Bermujamalah dan bermudahanah. Karena sikap mendiamkan kemungkaran mereka, sikap tidak menjelaskan al-haq kepada mereka, itu merupakan tindakan al-ghish. Tindakan al-ghish. Dan nanti akan disampaikan pula, ternyata tidak. Ternyata Syekh tidak seperti yang diduga dan tidak seperti yang di kira oleh sebagian orang. Nah, bagaimana sikap beliau betul-betul sadak bil haq? Nanti akan kita sebutkan, kita membaca ta'liq di nuskhah ana ini. Ada ta'liq dinukilkan dari majmu' fatwa Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bukan tipikal ulama yang bermudahana dan bermujamalah, tetapi menyuarakan al-haq, rusukh bil-haq, ya, rusukhan aziman, kata beliau pada poin yang pertama. Wa annahu la yakhafu fillahi law matalaim, dan beliau adalah seorang ulama yang pemberani, tidak kemudian ciut, tidak terus kemudian merasa dirinya lemah karena takut celaan. Enggak, beliau tetap akan menyuarakan al-haq, menyampaikan al-haq secara terbuka. Disampaikan kalian salah, kalian pemikiran kalian batil. Cara dan manhaj kalian itu adalah cara yang salah, menyelisih bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Menyelisih bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, beliau akan menyampaikannya secara terbuka apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yaqulul haq wa yasda'u bihi ma'al hikmati wal maw'idhati billati hiya ahsan. Tentunya akan diiringi dengan sikap hikmah dan menyampaikan maw'idhah, nasihat-nasihat yang menyentuh, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang beliau yang beliau sampaikan kepada lawan bicaranya. Nah, di sini dinukilkan dari majmu' fatawa Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, jilid yang ketiga halaman ke-72. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala fi raddihi 'ala as-sabuni. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkata pada bantahan beliau terhadap as-sabuni. Kata beliau rahimahullah, walau sakata ahlul haqqi an bayanihi lastamarral mukhti'una ala akhtaihim wa qalladahum ghairuhum fi dhalik. Andaikan ahlul haqq memilih sikap diam dan mendiamkan mendiamkan al-haqq, tidak disampaikan dan tidak diutarakan, tidak disampaikan kepada umat, lastamarral mukhti'un, niscaya orang-orang yang orang-orang yang salah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang terjatuh kepada ketergelinciran atau kekeliruan, mereka akan terus menerus ala akhtaihim, mereka pun tidak akan berbenah dan tidak akan rujuk. Dan orang yang salah pun tanpa sepengetahuannya pun akan tetap di atas kesalahannya. Orang yang salah, keliru, tanpa ia sadari, ia pun akan terus di atas kekeliruannya. Kalau ahlul haq itu memilih diam. Wa qalladahum ghairum fi dzalik, dan lebih berat daripada itu, orang-orang yang mukhti'un, orang-orang yang terjatuh kepada kesalahan, orang-orang yang terjatuh pada ketergelinciran atau bahkan penyimpangan, nanti akan diikuti. Terlebih lagi kalau dia tokoh, tokoh yang diikuti, tokoh yang dipanuti, yang dicontoh, yang diteladani. Qalladahum ghairuhum fi dzalik, mereka akan diikuti oleh orang lain fi dzalik, dalam kesalahannya tersebut, dalam penyimpangannya tersebut, dalam kekeliruannya tadi. Wabaa'as sakituna bismil kitman alladhi tawa'adahumullahu alaihi fi qawlihi subhanah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, maka orang yang as-sakitun akan kembali dengan membawa dosa kitman, dosa menyembunyikan al-haq, dosa menyembunyikan ilmu. karena dia memilih sikap diam. Pada saat-saat dibutuhkan penjelasan, di saat-saat dibutuhkan keterangan, di saat-saat dibutuhkan bimbingan, dia malah diam. Dia mengetahui al-haq, bagaimana yang harus diikuti dan harus dijalani oleh ahlus sunnah salafiyun atau kaum muslimin. Tetapi ia justru memilih diam dan membiarkan orang yang salah tetap di atas kesalahannya. Tidak ditegur, tidak ia sampaikan nasihat, tidak ia sampaikan al-haq, tidak ia sampaikan bantahan dan pelurusan akan kekeliruan dan kesalahan yang sedang ia jalani. Bahkan lebih berat daripada itu, diikuti oleh pengikutnya. Ba'as-sakituna bi'ithmil kitman. Ba'as-sakituna bi'ithmi al-kitman. Maka orang yang diam itu, orang yang mengetahui al-haq lalu diam, maka ia pun akan mengantongi dosa apa? Menyembunyikan al-haq. Yang dosa ini telah Allah ancamkan dan Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Allah Azza wa Jalla menyatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna masih terus-menerus menyembunyikan ma anzalna, menyembunyikan al-bayyinat wal-huda, menyembunyikan petunjuk, menyembunyikan bayyinah, bukti-bukti kebenaran, menyembunyikan wahyu yang telah kami turunkan, ma anzalna, min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami beberkan dan setelah kami jelaskan kepada umat manusia fil kitab, dalam kitab suci. Maka mereka itu orang yang memilih diam, orang yang menyembunyikan al-haq, orang yang menyembunyikan bimbingan, orang yang menyembunyikan na'am barakallahu fikum arahan dari Allah. Ulaika yal'anuhumullah, maka mereka itu adalah orang-orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh para pelaknat, yakni umat manusia. Illal ladzina tabu, kecuali mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan membenahi kesalahan yang telah ia lakukan, wa bayyanu, dan mengumumkan, menyampaikan secara terbuka kesalahan dan kekeliruannya yang lalu kepada umat manusia. Faulaika atubu alaihim, mereka itulah orang-orang yang aku beri taubat, aku terima taubatnya. Menyembunyikan al-haq, ya, bukan berarti terus kemudian apa? Tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan pintu taubat, Allah bukakan pintu ampunan baginya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tabu, wa aslahu, wa bayyanu, bertaubat, kemudian membenahi keadaan. Gak dibiarkan begitu saja keadaan seperti apa? Seperti yang telah dia rusak akibat sikap dia menyembunyikan al-haq. Tidak dibiarkan, tetapi islah, ia benahi, ia perbaiki. Wa bayyanu, dan ia pun jelaskan bahwa sikap dia yang telah lalu itu keliru, salah. Baru yang seperti ini, faulaika atubu alaihim, baru yang demikian ini aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang maha penerima taubat, maha penyayang, maha pengampun. Barakallahu fikum. Maka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahallahu taala melanjutkan penjelasan beliau, wa qad akhadallahu ala ulama'i ahli alkitab almitsaqa liyubayyinannahu linnas wa la yaktumunah wa dhammahum ala nabdhihi wara'a dhuhurihim wa hadzarna min ittiba'ihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji para ulama ahlul kitab, telah mengambil janji para ulama Ahlul Kitab agar mereka menjelaskan isi kitab suci tersebut, menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Bukan disembunyikan, walayak tumunahu, dan tidak disembunyikan. Disampaikan apa adanya, enggak ditambahin, enggak dikurang. Enggak ditambahin, tidak dikurangi, tetapi sampaikan apa adanya, sepersis seperti yang Allah turunkan kepada kalian wahai ulama Ahlul Kitab. Walayak tumunahu, dan jangan disembunyikan. Orang butuh hajah kepada bimbingan tersebut. Butuh bimbingan dari Allah, butuh bimbingan dari atas langit tersebut. Dan jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Wa dhammahum 'ala nabdhihi wa ra'a dhuhurihim, dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang-orang yang menyembunyikan al-haq, menyembunyikan isi kitab suci yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Allah mencela mereka ala nabdhihi wa ra'a dhuhurihim, atas sikap mereka membuang jauh-jauh bimbingan-bimbingan tersebut yang datang kepada mereka. Wa ra'a dhuhurihim, dibuang jauh-jauh di belakang punggung-punggung mereka. Ya, Allah mencela mereka. Nah, butuh bimbingan, diberi bimbingan, disuruh nyampaikan, enggak disampaikan, disembunyikan. Fallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian Allah cela mereka. Dicelaka karena apa? Tidak hanya sekedar menyembunyikan bimbingan tersebut. Allah cela mereka telah membuang bimbingan tersebut jauh-jauh di belakang punggung mereka. Wa hadzara min ittiba'ihim, dan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, mentahdzir kita, memberikan waspada, memberikan warning. Memberikan warning, hati-hati untuk mengikuti mereka-mereka ini. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, samahatul Syekh Al-Mufti rahimahullah, فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. قال أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الحديث الطائفة المنصورة نعم الفرقة الناجية ديام memilih sikap untuk diam, tidak menyampaikan isi al-haq, tidak menyampaikan al-haq. Barakallahu fikum. Mendiamkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mendiamkan, barakallahu fikum, kesalahan atau kekeliruan atau penyimpangan orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap mereka yang memilih diam tersebut syabahu bidzalik, maka mereka dengan sikap tersebut, sikap diam tersebut, tidak mau menjelaskan kepada umat itu, mereka telah serupa dengan Ahlul Kitab Al-Maghdub Alaihim, serupa dengan Ahlul Kitab yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, serupa pula dengan Ahlul Kitab Al-Dhalin, dengan orang-orang yang sesat dan menyimpang, Yahudi dan Nasrani. Fanas'alallaha as-salamatu wal-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari sikap-sikap seperti ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga na'am para masyaikh kita dan para asatidah kita dari sikap-sikap seperti ini. Na'am. Nah, ini dibuktikan bahwasanya Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala tidak seperti yang diperkirakan dan disangkakan oleh sebagian orang. Bahwasanya ini manhajnya Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Nah, duduk dengan mereka, ya kan? Bermanis muka dengan mereka. Atau na'udzubillahi min dzalik, terus kemudian mujamalah, menjilat mereka. Nah, akan lebih jelasnya akan disampaikan pada poin yang ketiga, al-amru tsalits. Jawaban dari poin yang ketiga, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah, Man jalasa syaikha rahimahullah mujalasan mustafidatan wa khabara haluhu wa khabira haluhu fa innahu ya'rifu anhu zajara ba'dil mukhalifin bi asma'ihim wa amamal mala'. Orang yang bergaul dengan syekh, mulazamah dengan syekh, duduk lama dengan syekh, dengan mujalasah yang mustafidhah. Mustafidhah itu saking banyaknya, sering sekali. Ya. Sering sekali duduk dengan beliau. Wa khabira halu, dan sudah apa? Sudah pengalaman hafal dengan kondisi beliau. Fa innahu ya'rifu anhu zajara ba'dil mukhalifin bi asma'ihim, maka dia pasti, orang-orang yang mulazamah dengan syekh tersebut akan mengetahui bagaimana sikap syekh, ya, zajar, memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan, meluruskan kesalahan-kesalahan ba'dal mukhalifin, sebagian orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, terang-terangan bi asma'ihim, menyebut nama-nama mereka. Amamal malak, gak cukup disebut namanya, bahkan di depan umum. Di depan umum. Faqad balaghana, kata Syekh Ubaid rahimahullah, faqad balaghana qawluhu li ba'dihim. Nah, telah sampai kepada kami ucapan beliau terhadap sebagian mereka, sebagian al-mukhalifin. Ya, ya fulan, wahai fulan, disebut namanya. Uskut, fa innaka fattan. Wahai fulan, diam kamu. Sungguh kamu adalah juru fitnah. Ya. Sungguh kamu adalah fattan, juru fitnah kamu ini. Seperti ini loh kalimatnya Syekh Ibn Baz. Ya. Salah orang-orang yang menyatakan bahwasannya terus nam Syekh duduk dengan semua orang. Duduk dengan semua firqah. Iya. Lalu kemudian apa? Naam, hanya sekedar bermujamalah dan mudahanah. Gak pernah Syekh terus kemudian bantah-bantah, gak pernah kemudian Syekh terus kemudian mencela, mencela orang lain, mencela kelompok lain. Enggak, enggak, keliru, salah antum. Berarti Anda tidak pengalaman duduk dengan Syekh. Ya, berarti Anda gak pernah apa? Mujalasah dengan Syekh. Anda hanya sekedar hadir sekali dua kali terus kemudian pergi gitu aja. Dan hanya dengar-dengar kabar dari sana sini. Tetapi murid-murid yang barakallahu fikum betul-betul di atas as-salafiyah ngerti kondisinya Syekh. Wa qala li ba'd ahli al-ilm, bahkan beliau berkata kepada sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama. Beliau menyatakan dengan jelas-jelas, hadza laysa bi sahih. As-shawab kada. Wahai Syekh, ucapan Anda ini, beliau sampaikan kepada ulama lain. Ucapan Anda ini hadza laysa bi sahih. Ini enggak benar. As-sawab kada, yang betul adalah demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Dan ini tadi disebutkan juga dengan ta'liq, bagaimana beliau memberikan peringatan, bantahan kepada tokoh-tokoh menyimpang, sebut nama di depan umum. Nah, disebutkan pula di dalam majmu' fatwa beliau. Disebutkan dalam majmu' fatwa beliau, nah, di jilid 9 halaman 100, di jilid 9 halaman 168, ya, halaman 250, atau di jilid 18 halaman 250, ya, di jilid 9 lagi halaman 318. Ya, di sekian tempat dalam majmu' fatwa beliau, beliau membantah al-mukhalifun, al-mukhalifin, dan beliau mentahdzir mereka, wasarraha bi asma'ihim. Ya, di dalam ta'liq di sini disebutkan, min dzalika ana Syekh Ibn Baz rahimahullah radda ala mukhalifin. Di antaranya ialah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala membantah al-mukhalifin, membantah orang-orang yang menyimpang, wa hadzar minhum, dan beliau mentahdzir muslimin untuk mengikuti mereka, wasarraha bi asma'ihim, dan beliau terang-terangan menyebut namanya. Misal Sa'ad Al-Faqih wa Muhammad Al-Mis'ari wa Usama bin Laden wa Abdullah Al-Qusaimi wa Saddam Hussein wa Abdullah Al-Habshi wa Rashad Khalifah wa Ghulam Ahmad Barwais. Disebut nama-nama ini oleh Syekh. Disebut nama-nama ini secara terbuka oleh Syekh rahimahullah. Naam. Karena beliau memang dikenal adalah seorang ulama yang la ta'khuduhu fillahi lawmata la'im. Enggak takut dengan celaan siapapun di dalam menyampaikan al-haq di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh barakallahu fikum juga tidak kemudian apa? Bekerja sama dengan al-harakiyun. Beliau bahkan punya sikap yang soriman. Beliau adalah soriman. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid. Orang-orang yang seorang ulama yang punya sikap yang tajam dan tegas, enggak kenal ampun kepada mereka. Bayana akhta'ah wa inhirafahum, menjelaskan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan beliau nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala, beliau memberikan jaminan sikap kepada para penanda tangan ya dari Hay'ah Kibar Ulama untuk menerbitkan dekret, menerbitkan dekret ya terhadap tokoh-tokoh ikhwan muslimin, tokoh-tokoh harakiyun, untuk menghentikan mereka, sikap-sikap mereka. Dan biiznillah walhamdulillah pemerintah Saudi dengan jaminan dari beliau rahimahullahu taala berhasil menghentikan tindakan-tindakan mereka dan memenjarakan mereka. Syekh terus kemudian tidak kemudian pergi. Nah, menemui ahlul bid'ah, ahlul batil begitu saja, enggak. Kata Syekh Ubaid hafizahullahu taala, "Wa bihadza," kata Syekh, "wa bihadza yadhhar lil musannif anna Syekh aw lil munsif afwan, bukan lil musannif tapi lil munsif. Wa bihadza yadhharu lil munsifi anna Syekh rahimahullah ta'ala la yujalisu haula mujalasatan mujarradatan 'anil nushi na'am wa biquwwatin wa bisyiddah." Wasyekh, dari sini kita bisa memahami ternyata Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala tidak kemudian duduk dengan mereka ya dengan jalsah-jalsah yang kosong dari nasihat, bahkan diisi dengan nasihat yang betul-betul kuat, tentu dengan hikmah ya, tentu dengan mau'idhah hasanah. Ini uslubnya beliau rahimahullahu taala Syekh Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dalam jannah al-firdaus, dan semoga Allah jalla wa ala menggabungkan kita semuanya nanti bersama beliau dan para nabi dan para siddiqin wa syuhada wa salihin. Amin Allahumma amin. Dan Syekh menyampaikan nasihat itu kepada mereka biquwwah, dengan penuh dengan kekuatan, wa bisyiddah, dengan sikap yang tegas, kalimat-kalimat yang tegas. Kama annahu wa in kana yujalisu ba'dun nas, walaupun beliau naam didatangi oleh sebagian orang duduk bersama beliau, lakinna tamayyuz wa dhuhur as-sunnah والدعوه اليها واضح وجلي في سيرته وسياساته رحمه الله تعالى. Namun walaupun sebagian tokoh-tokoh ahlul bidah datang kepada beliau bermujalasah, duduk bermajelis dengan beliau, tetapi sikap tamayyuz itu nampak terang pada diri beliau. Beliau menampakkan sunnah dan mengajak mereka semuanya kembali kepada sunnah. Sikap-sikap tamayyuz, sikap-sikap menampakkan sunnah secara terbuka, membantah, sikap-sikap menyampaikan ketidaksetujuan akan cara-cara mereka atau thariqah mereka atau manhaj mereka atau akidah mereka, beliau sampaikan. Dakwah kepada sunnah, ajakan kepada sunnah, beliau sampaikan. Wadihun wa jali. Sikap seperti betul-betul jelas nampak pada diri beliau. Dalam sirahnya, dalam biografinya, dalam kesehariannya, dan dalam sikap siasahnya beliau. Taktiknya beliau. Wa bihadza araftum anna hadhihi al-maqulah. Maka Dengan ini, kalian pun bisa mengetahui bahwasannya ucapan atau statement yang menyatakan hadza huwa manhajus Syekh Abdul Aziz mujalasatu kullin nas, ini adalah manhajnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, duduk dengan semua orang, enggak seperti kalian membatasi pergaulan, enggak mau duduk sama fulan, enggak mau duduk sama ini, enggak mau bergaul dengan ini, enggak mau bergaul dengan itu. Kuper akhirnya. Pergaulan terbatas, enggak bisa apa? Enggak bisa afiyah. Enggak bisa los. Ya, enggak bisa bebas. Enggak bisa berteman dengan siapa saja. Ini manhajnya Syekh Abdul Aziz. Mujalasatu kullin nas, duduk dengan semua orang. Semua orang diterima sama beliau. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, ini annaha laysat ala itlaqiha. Maqalah seperti ini, ucapan seperti ini, syubhat seperti ini, laysat ala itlaqiha. Tidak dipahami secara mutlak dan kenyataannya Syekh juga apa? Tidak duduk dengan mereka. Duduk begitu saja enggak. Ucapan seperti ini tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang mutlak. Naam. Au anna la naslam lahum bi anna yujalisu kullin nas. Au nusallimu lahum bi anna yujalisu kullan nas ala al-itlaq. Atau kita tidak bisa menerima ucapan mereka tersebut bahwasannya Syekh berduduk dengan semua orang secara mutlak. Wa Syekh rahimahullah huwa imamun maqsudun min jami'in nas. Wa Syekh rahimahullah taala, beliau itu adalah seorang imam maqsudun. Dimaksud, dituju. Seorang ulama yang dicari. Ya. Seorang ulama yang dicari oleh umat. Laisa min dakhilil mamlakatil arabiyyatis saudiyyatil lati hiya baladu faqat. Beliau bukan hanya dicari orang dari dalam negeri kerajaan Saudi saja, yaitu negerinya beliau, bukan. Bal min jami'an ha'il ard. Bahkan beliau dicari dan didatangi oleh semua, manusia dari berbagai penjuru bumi. Fal muslimuna kullum yaqsiduna wa yartaduna majlisah. Wa Syekh rahimahullahu taala barakallahu fikum, dicari oleh orang. Majelis-majelisnya dibutuhkan orang. Dibutuhkan muslimin sedunia. Fala budda an takuna lahu siyasah muayyanah fi mu'alajati awda'in nas. Hadha min wajah. Maka oleh karena itu beliau pasti dan tidak bisa tidak mesti beliau punya apa? Punya siyasah muayyanah. Punya siasat-siasat tertentu untuk membenahi kondisi manusia, kondisi muslimin yang datang kepada beliau. Ini satu sisi. Maka oleh karenanya ya ikhwan barakallahu fikum, la yajuzul ihtijaj bihadha. Enggak boleh kita semuanya berhujjah dengan beliau. Karena memang enggak boleh menyamakan sesuatu hal, menyamakan dua perkara yang berbeda jauh. Tidak bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Mengkiaskan Syekh dengan kita. Ini kias ma'al fariq. Naam. Wa Syekh siapa beliau? Alim. Naam. Zuhur sunnah nampak pada diri beliau. Sikap at-tamayyuz nampak pada diri beliau. Dan beliau enggak basa-basi. Ngomong apa adanya secara terbuka. Anta khata ya akhi. Naam. Hada fahmul khotok, hada fahmul munharif. Beliau sampaikan secara terbuka. Bukan bermujamalah gitu, enggak. Beliau sampaikan hal itu secara terbuka. Dan terlebih lagi ditanbih oleh Syekh Ubaid. Beliau imam, al-athari, alimun kawi, kawiyun fil haq, kawiyun fil manhaj, rasikhun fil manhaj, rusukhan aziman. Dan enggak hanya itu, beliau itu ditakuti oleh ahlul bid'ah dan ahlul batil. Disegani lawan dan kawan. Ya, disegani lawan, dicintai kawan. Maka jangan berhujjah dengan beliau. Ya. Apa kita seperti beliau? Ya enggak. Dan kita barakallahu fikum itu dari satu sisi, dari sisi keilmuan. dari sisi posisi beliau, kedudukan beliau di mata umat. Siapa beliau? Beliau adalah seorang mufti yang dibutuhkan oleh umat. Muslimin dari berbagai penjuru dunia datang kepada beliau, minta arahan, minta bimbingan. Barakallahu fikum. Sementara kita enggak. Maka beliau, barakallahu fikum, sebagai orang yang ditokohkan dan dibutuhkan oleh umat, tentu beliau punya siasa fi mu'alajati awda'in nas, kata Syekh Ubaid. Barakallahu fikum. Umat manusia datang dari berbagai penjuru dunia minta fatwa kepada beliau. Yufti Sa'il, beliau pun akhirnya apa? Memberikan fatwa kepada sang penanya. Wa ya'allimul jahil, mengajari si jahil. Wa yansah man yahtajun nasihah, beliau menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang butuh nasihat wal irsyad, butuh bimbingan. Wa huwa da'imul yatma' fi ruju'il mukhalifina ila al-haq. Dan beliau memang punya antusiasme yang sangat tinggi. Punya semangat yang betul-betul tinggi agar orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang terjerembab dalam kesesatan itu kembali kepada al-haq. Beliau sampaikan nasihat. Barakallahu fikum. Hadza min wajh, ini dari satu sisi kata Syekh Ubaid rahimahullah. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lainnya, anna Syekh rahimahullah taala kana ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطاء ذلكم القرار سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى memberikan jaminan kepada muwaqqi'in ala qarar hay'at kibar ulama. Beliau memberikan jaminan kepada para ulama penanda tangan dekrit hay'ah kibarul ulama. Barakallahu fikum. Tentang orang-orang yang ma'rufin al-barizin, orang-orang yang betul-betul kelihatan nampak jelas, menampakkan secara terbuka harakiyun, pemikiran-pemikirannya mereka, pemikiran-pemikiran takfirnya mereka, pemikiran-pemikiran pemberontakan mereka. Indahum tajawuzat wa akhta. Mereka memiliki tindakan-tindakan yang melampaui batas serta memiliki penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Sehingga dzalikumul qarar, sehingga dekrit tersebut dari hay'ah kibar ulama tersebut menjadi pegangan pemerintah kerajaan Arab Saudi sebagai bekal untuk menghentikan gerakannya para harakiyun tersebut, bahkan memenjarakan sebagian di antara mereka dan memenjarakan sebagian yang lainnya, sekaligus semua pergerakannya apa ditumpas habis. Nah, ini seperti ini sikapnya Syekh Abdul Aziz ya terhadap penyimpangan. Tidak ada mujamalah wala mudahana. Walihada istabana lana anna syaikha, kemudian kata Syekh Ubaid rahimahullah, anna syaikha kana sariman haithu la yanfa'u illa saramah wa syiddah. Naam. Kama annahu layinun haithu yara anna lin wa rifq nafi'. Atas dasar hal ini atau karena hal ini, maka jelaslah bagi kita semuanya, barakallahu fikum, bahwasanya syekh itu sariman. Sarim itu kalau dilihat di kamus maknanya adalah pedang. Artinya apa? Bersikap tajam. Ya. Tegas. Ya. Enggak pandang bulu, enggak takut beliau. Bersikap apa? Tegas, tajam. Haitsu la yanfa'u illa as-saramah. Pada perkara-perkara memang tidak bisa diatasi kecuali memang harus as-saramah, memang harus sikap tajam yang dibutuhkan. Wasyiddah, dan sikap tegas, sikap keras. Kama annahu layyinun, sebagaimana beliau adalah layyin, orang yang berlemah lembut. Samahah, memudahkan urusan orang lain. Ya. Bertaawun, taawun dengan orang-orang lain, orang-orang lemah. Memudahkan urusan mereka. Kapan beliau melakukan hal itu? Haitsu yara annal lin warifqu nafi'un. Annal lin warifqa nafi'un. Ya, beliau menempuh cara-cara lin, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Ya, kapan? Pada situasi kondisi yang memang sikap lembut, sikap kasih sayang itu bermanfaat. Enggak semata-mata keras, tegas begitu pada semua orang, pada semua keadaan, enggak. Karena beliau ketika dibutuhkan tegas, bisa tegas. Nah, dan jangan main-main sama Syekh. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan pula ta'liq yang dinukil dari Majmu' Fatawa beliau, jilid 28 halaman 48. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahmatullahi taala alaihi, man a'lana bid'atahu wajaba hajruhu. Kata Syekh rahimahullahu taala, man a'lana bid'atahu, barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya secara terang-terangan, wajaba hajruhu, maka wajib, harus dihajar, harus diboikot, harus ditahdzir. Man a'lana bid'atahu minal ghuluwi fi ahlil bait, fi Ali wa Fatimah wa ahlil bait wal ghuluw fi sahabah, hadza yuhjar. Barang siapa yang menampakkan, mengumumkan kebid'ahannya berupa sikap ghulu terhadap ahlul bait, sikap ekstrim terhadap Ali bin Abi Talib, terhadap istri beliau Fatimah, terhadap ahlul bait, barakallahu fikum, wal ghulu atau sikap ghulu, sikap ekstrim terhadap para sahabah, maka yang demikian ini kata Syekh Abdul Aziz, yuhjar, dihajar. Lianna ibadata ahlil bait wa ghuluw fi sahabah, wa ghuluwan fi sahabah bi'ibadatihim min dunillah kufrun wa riddatun anil islam. Karena menyembah atau mengibadahi ahlul bait, bersikap ghulu, ekstrim, berlebihan terhadap para sahabah dengan mengibadahi mereka selain Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan kekufuran dan tindakan pemurtadan atau kemurtadan, kemurtadan dari Islam. Faman adhara bid'atahu yuhjar wala yuwala. Maka barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya, maka dia harus dihajar dan tidak boleh diberi sikap wala, tidak boleh diberi sikap cinta, dukungan, tidak boleh. Walam naam yubayyan syai'an, afwan, wala yusallam alaihi, dan tidak boleh diberi salam. Wala yastahiku an yakuna namu alliman wala ghairahu, dan ia tidak berhak untuk menjadi seorang pengajar, jadi seorang muallim ataupun posisi-posisi lainnya. Fala ya'manu janibahu wa man lam yadhhar bid'atahu wa lam yubayyin syai'an wa adhhar al-islam 'ala al-muslimin yu'amalu mu'amalat al-muslimin. Nah, maka orang tidak aman dari apa? Dari mara bahayanya. Namun kata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, namun lam yat'am bid'atahu atau man lam yadhhar bid'atahu, man lam yudhhir, afwan, orang-orang yang tidak menampakkan kebid'ahannya dan tidak yudhir syai'an atau yubayyin syai'an, tidak menjelaskan apapun, tidak menyampaikan perkataan-perkataan menyimpang apapun, namun ia menampakkan keislaman bersama kaum muslimin, maka ia pun juga diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap kaum muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadits yang sahih, lamma su'ila, ketika beliau ditanya, ayul islami afdal, keislaman apa wahai Rasulullah yang paling afdal dan paling mulia? Qala an tut'ima at-ta'am wa taqra as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, engkau memberi makan kepada orang lain, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak engkau kenal. Ya, ini betul-betul ibadah ifsya'us salam, ini memberi na'am barakallahu fikum, menyimpan rahasia yang betul-betul besar sekali. Menyampaikan salam satu sama lain itu bisa menambah iman. Menyampaikan salam satu sama lain itu bisa barakallahu fikum menambah mahabbah. Dan bahkan ifsya'us salam merupakan amalan, di antara amalan-amalan yang menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannah. Sababun min asbabi dukhulil jannah huwa mala ifsya'us salam. Menyampaikan salam. Nah, ini sedikit apa sekelumit dari apa dari faedah salam yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, man adharal islama fa huwa akhuna nusallimu alaihi. Maka barang siapa yang menampakkan keislaman, fahuwa akhuna nusallimu alaih. Maka orang-orang yang menampakkan keislamannya, fahuwa akhuna, maka dia adalah saudara kami. Nusallimu alaihi, kita sampaikan salam kepadanya. Kita doakan ya dengan salam kepadanya. Makna salam itu adalah doa agar saudara kita terhindar dari min kulli afat, dari berbagai bentuk penyakit. Ya. Mana salam juga mendoakan saudara kita dari berbagai keburukan. Mana salam juga mendoakan saudara kita agar dilindungi dari berbagai penyakit-penyakit hati. Bahkan salam itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bermakna mendoakan saudara kita agar dilindungi dari an-nar, dari api neraka. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin. Nah, nusallimu alaihi akhuna, yang menampakkan keislaman akhuna, nusallimu alaihi, kita sampaikan salam kepada mereka. Barakallahu fikum. Wa naruddu alaihi salam, dan kami, dan kita apa? Kita jawab salam mereka. Kita sampaikan salam, wa naruddu alaihi salam, dan kami, dan kita jawab, kita balas salamnya mereka. Bukan enggak dibalas. Bukan disepelekan. Karena salam itu merupakan ibadah besar ya ikhwan. Ibadah besar. Sababun min asbabi dukhulil jannah. Merupakan salah satu sebab dari sekian sebab-sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannah. Nah, maka oleh karena ya ikhwan, ini Rasul alaihi salatu wasallam menderetkan, menyebutkan ifsya'us salam. Ya. Dalam deretan apa? Deretan amalan yang terafdol dalam Islam. Taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau sampaikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Naam. Ketika ditanya apa? Ayul Islami afdal. Maka siapapun yang menampakkan keislaman kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka dia adalah saudara kita. Kita sampaikan salam kepadanya, wa naruddu 'alaihi salam, dan kita jawab salamnya. Faman adhara syirka wal bid'ata, faman adhara syirka wal bid'ata falaysa akhana in kana musyrikan. Maka barang siapa yang menampakkan kesyirikan dan menampakkan kebid'ahan, falaysa akhana, maka dia bukan saudara kita. In kana musyrikan, kalau ia apa? Di atas kesyirikan. Kalau dia seorang musyrik, li'annahu kufrun, karena kesyirikan merupakan kekufuran. Wa in kanat bid'atan istahaqqa al-hajra 'alayha hatta yad'aha hatta yanqada ila al-haqq. Namun kalau ia berada di atas kebid'ahan, maka ia berhak untuk dihajar, diboikot. Kalau bapak betul-betul di atas kebid'ahan. Naam. Maka jangan sampai terus kemudian apa? Kita menyangka seseorang di atas bid'ah tapi ternyata enggak. Barakallahu fikum. Sehingga kita memberlakukan apa? perlakuan-perlakuan sebagai perlakuannya ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak dijawab salamnya, dihajar, diboikot. Sementara enggak terbukti kalau dia di atas kebid'ahan. Sementara tidak terbukti di atas kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kalau betul-betul terbukti di atas kebid'ahan, terbukti di atas kebid'ahan dan bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ia memang berada di atas kebid'ahan, barakallahu fikum, maka istahaqqal hajar. Maka ia berhak untuk dihajar, diboikot sampai ia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Sampai ia tunduk kepada al-haq. Naam. Wa thammata wajhun. Naam. Sudah berapa menit? 50. Labas khair insyaallah. Mungkin kita cukupkan sekian. Nah, insyaallah ini sudah mulai masuk poin yang lainnya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri. Lumayan beliau juga membawakan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat berharga menjadi bimbingan bagi kita semuanya. Namun kalau ini dilanjutkan akan cukup panjang. Tapi kita pilih untuk cukupkan sekian dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza, dan jika ada yang salah dan keliru mohon diluruskan karena itu murni datang dari saya pribadi dan dari syaitan, dan apa dan ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafizakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.